Yang benar saja, Bango. Tapi mengapa orang-orang itu membendung air sungai? Apa manusia tidak merasa rugi kalau telaganya kekeringan? Bukankah orang-orang di sekitar telaga ini juga sangat membutuhkan telaga itu? Apa sudah separah itu cara manusia memperlakukan alam sekitarnya? Halo Insan Edukasi, apa kabar? Kembali Paman Dongeng hadir menghibur Insan Edukasi melalui acara Dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Sudah siap mendengarkan kisah Paman Dongeng? Baiklah, Paman Dongeng akan membawakan kisah menarik dengan judul Bangau dan Ketam. Di sebuah danau di pinggir hutan, hiduplah seekor bangau yang sudah tua bersama ketam. Keduanya sama-sama pemakan ikan. Ikan-ikan itu mereka peroleh dari danau tempat mereka tinggal. Pada suatu hari, bangau sedang duduk-duduk sendiri, meratapi usianya yang semakin tua. Dia khawatir karena kegesitannya mencari makan sudah tidak selincah dulu lagi semasa ia masih muda. Aku sudah semakin tua. Tidak selincah dulu ketika aku masih muda. Aku harus mencari akal. Bagaimana caranya supaya aku masih dapat menangkap ikan? Bagaimana ya? Anak-anak, tak lama kemudian, bangau menemukan caranya. Segera dia bergegas dari tempat duduknya untuk menemui ketam. Dengan tertatih-tatih, bangau terbang mencari ketam. Tak lama kemudian dihampirinya lah ketam. Pada saat bangau menemui ketam, dia berpura-pura menunjukkan wajahnya yang tampak sedih dan suram. Melihat bangau yang datang dan tiba-tiba menampakkan wajahnya yang seperti itu, ketam langsung menyapanya. Hei bangau, kenapa wajahmu tampak suram? Kau tampak seperti sedang bersedih hati. Datang-datang kok langsung murung begitu, kenapa? Mendengar sapaan ketam yang menangkap ekspresi wajahnya, bangau semakin bersandiwara. Katanya, aduh, bagaimana tidak bersedih hati ketam? Sebentar lagi air telaga ini akan kering karena orang-orang membendung aliran sungai yang masuk ke telaga ini. Nah, kalau hal itu dilakukan, berarti kehidupan kita terancam. Karena ikan-ikan pasti sudah tidak ada lagi. Lalu dari mana kita bisa mendapatkan makanan? Coba kau pikirkan itu, Ketam. Mendengar kata-kata Bango yang begitu meyakinkan itu, Ketam pun terbawa oleh kesedihan Bango. Namun sebenarnya, dalam hati Ketam juga tidak langsung mempercayai omongan Bango. Ah, yang benar saja, Bango. Tapi mengapa orang-orang itu membendung air sungai? Apa manusia tidak merasa rugi kalau telaganya kekeringan? Bukankah orang-orang di sekitar telaga ini juga sangat membutuhkan telaga itu? Ah, apa sudah separah itu cara manusia memperlakukan alam sekitarnya? Bango pun melanjutkan. Oh, itu kan cara berpikirmu, Ketam. Cara berpikir kita-kita yang sangat membutuhkan telaga itu. Tapi bagi manusia, mereka memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Bisa membuat bendungan air, merekayasa alam. Sedangkan kita para binatang ini, apa yang bisa kita lakukan, ha? Jadi kalau kau mengatakan seperti itu, ya mana aku tahu, Ketam. Tapi bukankah memang begitulah watak manusia? Seringkali merusak alamnya sendiri. Kalau sudah begini, kita semua yang menjadi susah. Perkataan Bango terasa begitu meyakinkan. Ketam menjadi semakin terhasut oleh perkataan Bango. Bahkan Ketam pun ikut geram. Wah, kalau begini keadaannya, celaka kita. Aku dan ikan-ikan di telaga ini akan mati. Padahal sejak aku menetas menjadi Ketam ini, aku belum pernah pergi kemana-mana selain di sekitar telaga ini. Aduh, jadi bagaimana ya? Kamu sendiri bagaimana, Bango? Apa yang harus kita lakukan? Bango merasa bahwa caranya bercerita sudah mampu meyakinkan Ketam. Maka ketika Ketam mulai menanyakan cara yang terbaik untuk menyelamatkan diri, Bango langsung memberi jawabannya dengan penuh keyakinan. Oh, begini, Ketam. Sejak aku tahu rencana manusia itu, aku langsung memikirkan cara yang terbaik untuk kita. Sebaiknya kau kumpulkan ikan-ikan sebanyak 20 ekor setiap hari. Lalu serahkanlah ikan itu kepadaku. Ketam penasaran. Mengapa setiap hari harus menyerahkan sebanyak 20 ekor ikan dan diserahkan kepada Bango? Ya, memang begitu, Ketam. Karena aku akan membawanya terbang untuk kupindahkan ke telaga yang lain. Dengan demikian, kehidupan ikan-ikan pun akan terselamatkan. Sedangkan setiap hari, 20 ekor karena kemampuanku untuk mengangkut hanya sejumlah itu. Kau tahu sendiri kan? Bahwa aku sudah begini tua. Ah, sudahlah, tidak perlu diperpanjang lagi. Sekarang segeralah kau pergi. Beritahukan hal ini kepada ikan-ikan sebelum manusia itu membendung dan menguras habis seluruh isi telaga ini. Ketam tampak sungguh-sungguh melakukan tugas mulia ini. Dia hendak bergegas pergi meninggalkan Bango. Ah, baiklah Bango, aku setuju dengan pemikiranmu. kau memang pintar dan bijak. Baik, sekarang juga aku beritahukan pada ikan-ikan. Tetapi sebelum Ketam berangkat, Bango memberi pesan satu kali lagi kepada Ketam. Hai Ketam, jaga dirimu baik-baik ya. Jangan sampai ketahuan manusia. Bisa-bisa kau ikut terambil manusia yang membendung telaga. Dan saat di perjalanan, jangan pernah turuti kata-kata atau hasutan binatang-binatang yang lain. Hanya satu yang harus kau pegang, yaitu kata-kataku. Ingat, ini demi keselamatan dan kelangsungan hidup kita semua, Ketam. Ingat itu. Ketam menyanggupi nasihat Bango. Dia bersedia mematuhinya. Lalu Ketam segera menceburkan diri ke telaga untuk mencari ikan-ikan. Anak-anakku sekalian, Ketam begitu bersemangat keluar masuk telaga untuk memberitahu ikan-ikan. Lalu segera dibawanya ikan-ikan itu di hadapan Bang. Dalam waktu singkat, Ketam berhasil mengumpulkan 20 ikan dan langsung diberikan kepada Bang. Pada saat Ketam telah pergi meninggalkannya, Bango segera bergegas memakan ikan-ikan segar itu. Dengan sangat lahapnya Bango menikmati ikan-ikan. Ikan-ikan itu bukannya dipindahkan ke telaga, melainkan hanya dimakan sendiri. 20 ekor ikan segera habis dalam waktu sekejap. Karena Bango memang benar-benar sudah kelaparan. Alangkah enaknya ikan-ikan ini. Lezat sekali. Enak rasanya. Lebih enak lagi karena tanpa bekerja keras setiap hari aku bisa menyantap 20 ekor ikan. Bodoh benar si Ketam. Jalan pikirannya terlampau sempit. Mudah sekali kutipu. Bagaimana mungkin sikap seperti itu bisa menjadi pemimpin atas yang lain? Itulah anak-anak, tipu daya Bango. Setiap hari Ketam memberi 20 ekor ikan, hingga ikan-ikan besar di telaga sudah habis. Setiap kali memakan ikan, Bango menyembunyikan diri, jangan sampai ketahuan Ketam. Bahkan seringkali ketika makan ikan, Bango membawa terbang kemana-mana ikan-ikan itu untuk menghindari Ketam, agar Ketam tidak melihatnya. Kini, setelah ikan-ikan yang berada di telaga selesai diambil Ketam, tiba giliran Ketam yang paling akhir untuk dibawa terbang. Ah, bagaimana Bango? Sudah dipindah semuanya kan? Nah, sekarang tiba giliranku yang paling akhir. Bawalah aku terbang pindah ke telaga yang lain itu. Bango bersemangat menerima tawaran Ketam. Namun dalam hatinya Bangau bergumam, Aku tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Iya. Lalu Bangau membawa terbang Ketam dengan sumpitnya menggapit leher bagian bawah Bangau agar tidak terjatuh. Mereka berdua pergi terbang mengarungi angkasa. Awalnya, Ketam merasa ketakutan terbang tinggi karena seumur hidupnya baru kali ini terbang bersama Bangau. Namun, Ketam berusaha menikmatinya agar tidak mengganggu keselamatannya. Dari atas, Ketam dapat melihat dataran yang tampak indah menghijau. Betapa senangnya Ketam terbang bersama Bangau. Hai Ketam, apakah kau senang terbang bersamaku ini? Ya senang sekali Bangau. Seumur-umurku baru kali ini aku terbang. Enak ya Bangau menjadi binatang sepertimu. Bisa terbang kesana kemari mengarungi angkasa raya. Dalam waktu yang singkat kau juga bisa segera menuju ke suatu tempat. Ketam benar-benar menikmati suasana terbang bersama Bangau. Sampailah perjalanan terbang mereka ke suatu tempat. Pikir Bangau, disinilah tempat yang aman untuk mendarat. Tempat itu biasa disinggahi Bangau untuk memakan ikan-ikan. Ketam tidak langsung turun dari pegangan leher Bangau. Namun tidak disangka-sangka, belum sempat turun dari pegangan leher Bangau, terdengarlah suara ikan-ikan yang habis dimakan. Bahkan di antara tumpukan tulang-tulang ikan, masih ada ikan yang tersisa dan masih hidup. Lalu berteriaklah ikan itu kepada Ketam. Awas Ketam, hati-hati. Bangau itu penipu. Kami semua bukannya dipindah ke telaga lain, melainkan kami disantapnya sendiri. Mendengar teriakan ikan itu, Ketam tidak langsung melepaskan jepitan supitnya di leher Bangau, melainkan menanyai Bangau terlebih dahulu. Benarkah begitu, Bangau? Bangau mengelak tuduhan itu. Tidak mungkin, Ketam. Itu tidak benar. Percayalah padaku. Ingat kata-kataku sebelum kau pergi mencari ikan. Jangan mudah terhasut omongan binatang-binatang lain. Termasuk juga saat ini. Maka sebaiknya segeralah kau lepaskan supitmu itu dari leherku. Mulai sakit leherku. Ayolah, lepaskan supitmu dan segeralah turun. Ketam tidak percaya. Dia melihat sendiri tulang-tulang ikan yang berserakan di tempat itu. Maka Ketam juga tidak mau melepaskan supitnya dari leher Bangau. Sekalipun Bangau dengan sungguh-sungguh menjelaskan dan berusaha meyakinkan Ketam, namun hal itu tidak menyurutkan supit Ketam menggapit lehernya. Dengan nada kesal, Ketam menghujat Bangau. Tega-teganya kau Bangau. Jadi selama ini, kau menyuruh aku menyerahkan ikan hanya demi perutmu sendiri. Tega sekali kau ini Bangau. Ikan pun terus mengadukan nasibnya pada Ketam. Percayalah pada kami, Ketam. Bangolah yang memakan kami. Cara yang dia lakukan itu hanya tipu muslihat. Karena sudah tak mampu lagi mencari ikan sendiri. Sudah begitu, dia malas bekerja keras. Bangau pun terus mengelak dan membela diri atas tuduhan-tuduhan ikan. Tetapi ikan terus bersuara keras untuk meyakinkan Ketam, karena melihat Ketam masih menjepit leher Bango. Bango pun berusaha melunak. Katanya, Baiklah. Aku akan jelaskan semua ini. Apa yang sesungguhnya sudah terjadi. Tetapi dengan syarat, kau harus melepaskan jepitan supitmu itu dari leherku, Ketam. Leherku sakit, nanti aku tidak bisa bicara dengan baik. Ayolah lepaskan dulu supitmu. Teriak ikan yang semakin jengkel pada Bango. Jangan, Ketam, jangan kau lepaskan, jangan. Nanti kita ditipu lagi. Dia harus menanggung akibatnya, biar tahu rasa. Ketam pun memenuhi permintaan ikan. Maka dengan geram, dia menjepit makin kuat leher Bango. Kurang ajar kau, Bango. Kini kau harus menanggung perbuatanmu. Ini, rasakan lehermu kujepit. Rasakan sekarang, mampus kau, dasar akal busuk. Sepandai-pandainya menyembunyikan kejahatan, akhirnya ketahuan juga. Rasakan kau. Begitulah anak-anakku sekalian, nasib Bango berakhir dengan mengenaskan. Ketam jadi marah. Bango dicepit lehernya oleh Ketam sekuat-kuatnya hingga mati. Yah, Ketam benar-benar dibuat kecewa dan jengkel. Saat itu juga, Ketam lalu meminta maaf kepada ikan. Ketam mengaku ikut bersalah atas matinya ikan-ikan di telaga karena ketidaktahuannya. Sejak saat itu, Ketam berjanji tidak akan lagi memakan ikan-ikan di telaga. Kini, Ketam berusaha mencari makan makanan selain ikan. Memang, di telaga itu belum semuanya habis dimakan. Masih tinggal ikan-ikan yang kecil. Sekarang, ikan-ikan itu sudah bebas. Dia bisa bertumbuh besar dan kelak beranak pinak. Maka di telaga itu, ikannya akan menjadi semakin banyak karena tidak ada lagi yang mengusik kehidupan mereka. Anak-anakku sekalian, kita bisa belajar dari peristiwa Bangau dan Ketam tadi. Perbuatan jahat yang ditutup-tutupi suatu saat pasti akan ketahuan juga. Bila kita berbuat sesuatu, kita pasti akan menanggung akibatnya. Baiklah insan edukasi, demikian tadi kisah Bangau dan Ketam. Menarik bukan? Syukurlah kalau adik-adik merasa terhibur dengan kisah paman dongeng tadi. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Esok kita akan bertemu lagi dalam acara dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta pada waktu yang sama. Jangan lupa, tetap rajin belajar. Hormati orang tuamu, sayangi kakak adik dan siapapun yang kalian jumpai. Sampai jumpa!